كل وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengkaji ilmu agama agar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan bisa mengamalkan amalan Islam sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dan ini juga termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan kitab Syarah Al-Ubudiyah. Qala Asy-Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ما لا يحتاج العبد إليه فهذه لا يمجي له أن يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها. Seorang hamba ya, terkadang ya, dia butuh ya, terhadap perkara-perkara dunia. Namun jangan sampai ada ketergantungan hatinya terhadap kenikmatan dunia, sehingga dikhawatirkan idza ta'allaqa qalbu biha sara musta'badan laha. Kemudian umur dunia tanqasim ila qismain. Jadi perkara dunia itu ada dua. Ada yang al-qismul awal ma yahtajuhu al-abdu min hadhihi dunya. Ya, memang butuh namanya manusia yang butuh terhadap perkara dunia. Kita butuh. Untuk mendapatkan makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Ya, itu suatu kebutuhan, ya. Kebutuhan primer, ya. Terkadang juga manusia butuh terhadap apa? Minal mal wa zauja wal aulad. Ya, butuh terhadap harta, adanya pasangan itu, istri, kalau bagi laki-laki, kalau bagi wanita, ya, seorang laki-laki. Wal aulad, dan juga butuh terhadap keturunan, itu anak. Tapi hal ini fahada, la luma alaihi idha talabahu min wajib. Tidak tercela, ya, kalau memang dia ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Bahkan ini dianjurkan untuk mendapatkannya. Bal huwa ma'murun bidzalik. Adapun yang kedua, apabila dia melebihi ya, ma yazidu an hajati, dari kebutuhannya ternyata dia terus mencarinya hingga berlebih banyak. Ya. Hal ini juga apabila dia ada ketergantungan terus untuk mengumpulkannya, bahkan apabila dia berbuat kikir, ya, dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu bisa mengekalkannya. Wailul likul humazatil lumazah alladhi jama'a malau wa addada. Jadi orang yang menyangka yang dia kumpulkan harta itu bisa mengekalkannya, padahal hal tersebut tidak sama sekali. Ya. Justru orang-orang yang dia menganggap hartanya itu bisa membahagiakan dirinya sedangkan dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ya, saya tahu aku Nabi yaumil qiyamah akan dikalungkan harta yang dia raih, yang dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Nah, ya dan billah. Maka penting bagi orang-orang yang mendapatkan kelebihan hartanya untuk senantiasa berinfak di jalan Allah agar bukan termasuk dari mustabadan lah, bukan termasuk dari hamba-hamba dunia. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celaka hamba-hamba dirham, hamba-hamba dinar yang mereka terus mencari ya, dirham, yaitu uang dirham atau uang dinar. Atau ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, yang terus mencari ya, dari perkara-perkara dunia. Qatifah itu beludru. Ya, kalau khamisah, pakaian. Tentunya orang yang demikian, kenapa dikatakan hamba dunia? Ya. Karena apabila dia mendapatkan atau meraihnya, dia senang, bahagia, ridho. Ya. Namun apabila dia tidak mendapatkannya, sudah berusaha keras, tapi ternyata hasilnya tidak ada, rugi atau sebagainya. Kemudian dia marah. Nah, hal ini termasuk dari orang-orang yang menghambakan dirinya terhadap dunia. Ya, padahal lain-lain li'an nulaysa bihaja ilaih falayu alni qalbu. In ja'a falhamdulillah. Kalau dia mendapatkan itu, dia bersyukur. Maka ini bukan termasuk dari orang-orang yang menghambakan dirinya terhadap dunia. Bahkan itu juga termasuk dari aunun al khair, untuk membantu dia dalam kebaikan. Ya, bisa beribadah kepada Allah, bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Wa illam yati fala yakun. Ya. Ahada akbar hamhu wa ghayatu qasdu. Kalau misalnya dia tidak meraihnya, ya sudah, tidak mengapa. Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Maka hal ini adalah yang terbaik baginya. Namun apabila dia yuhib walahu yabghad, ya, disebabkan tadi ya, untuk meraih dari perkara dunia tersebut, ya, cintanya atau marahnya karena dunia tersebut. Ya, banyak di antara mereka itu ketika dia berbisnis bareng dengan saudaranya, dengan temannya, dia senang. Ya, tapi kalau misalkan dia gagal atau rugi, maka akan terjadi perpecahan, percekcokan, ya dan billah. Ya, itu karena apa? Karena pada dasarnya dia menginginkan dunia. Ya, kalau misalkan dia tahu bahwa itu adalah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang tidak berhasil atau tidak mendapatkan keuntungan besar. Nah, itu bagian dari apa yang sudah ditakdirkan Allah kepadanya. Nah, jadi jangan sampai yuwali wa yu'adi min ajli dunia. Jangan sampai kita loyalitasnya, bencinya itu dikarenakan karena dunia. Ya dan bila, hati-hati. Ya, orang-orang para pencari harta, pencari dunia, kerja terus menerus. Ya. Tapi dia tidak pernah untuk ya, menyisihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ilmu, untuk menguatkan ketakwaan kepadanya. Ya dan bila, hati-hati. Bisa jadi nanti hatinya menjadi keras. Hatinya sudah tidak mau diberikan an-nasihah. Nah. Wa rubbama sara muta'ammidan ala ghairillah. Ya. Fala yabqa ma'ahu haqiqatul ibadah lillah wala haqiqatul tawakkul 'alaih. Tentunya orang-orang yang tadi menyandarkan dirinya kepada dunia, mu'tamidan ala ghairillah. Ya. Menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Yang menyangka bahwasanya apa yang dia usahakan, dia kerjakan, dia raih untuk mendapatkan tadi uang yang besar, penghasilan yang besar atau bisa jadi memiliki cabang yang banyak, ya, tanpa mengindahkan apa tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia ibadahnya akan semakin luntur. Ya, hakikatul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan semakin sirna, ya, semakin berkurang. Bahkan tawakkulnya pun akan berkurang pula. Ya, idza ta'allaqa qalbuhu bi tama'ad dunya, apabila tadi. Ya, kalau hatinya itu masih ada ketergantungan dengan perkara dunia. Fa inna hada ya'khudh qisman min ibadati wa qalbihi wa yakunu fi syirkun iradah al-insan bi amalihi ad-dunya. Bisa jadi ya, orang yang demikian karena ingin mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, ya, kemudian hanya beribadah tapi tidak dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Nah, maka dikhawatirkan yakunu fi syirkun, ada terjadi kesyirikan kepada dirinya. Ya, karena tadi ada iradatul insan bi amalihi ad-dunya, karena ingin mendapatkan dari perkara dunia tadi. Nah, sebagaimana tadi dikatakan di hadis, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar. Jadi fam faqad samahu ya, abdan lil mal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, menyebutkan bahwa ini termasuk dari hamba-hamba dunia ya. Yang mana Allah juga mengatakan demikian, samahu abdan lil mal. Ya. Kemudian wa hubbu dunya ya, orang yang kuat kecintaannya kepada perkara dunia wa talab ya, bahkan dia mencarinya ya, dia tidak peduli mau sakit mau tidak ya, terus dia berusaha keras wa ta'alluq biha wal nisyghal biha an ibadatillah, sehingga ibadahnya ya, ya, artinya tidak terpenuhi dengan baik ya, insyghal, tersibukkan dengan tadi perkara dunia ya. Dan ini terjadi wahwa ma auqa katsiran minan nas bil khilal fi din, inilah yang masih banyak terjadi dari ya, orang-orang yang pada saat ini ya, ataupun sebelumnya, yang mereka terus mencari kesibukan untuk perkara dunia sehingga mengganggu di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya fal muslim ya'budullah wa yatlub al-mal al-halal. Seorang muslim tetap beribadah kepada Allah dan mencari harta ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ya. Sebagaimana dikatakan fabtagu innallahi rizqa wa'budu. Ya. Pada dasar tidak tercela. Orang mencari rizki, ya, fabtagu, carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tetap beribadah kepadanya. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kemudian Allah juga mengatakan apabila sudah selesai salat, sudah kalian cari, bertebarlah di muka bumi ini untuk mencari ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari kegiatan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki, mendapatkan harta. La tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Jangan sampai orang tersebut terlalaikan dengan perkara-perkara dunia, baik itu perdagangannya atau jual belinya dari berzikir kepada Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, ayat yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta ataupun anak kalian itu ya bisa apa? Melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Nah, jadi falayat wa talabul mal ala shalah fil masajid fi waqtiha. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, ketika kita salat ya, jangan sampai terlewatkan karena perkara-perkara dunia, bahkan berani meninggalkannya. Ya dan billah. Baik, ini di antara apa? Nasihat ya, yang dikatakan Syekh rahimah taala. Wa qala fi madhil mu'minin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memuji ya, orang-orang senantiasa beriman kepada Allah ya, orang-orang yang beriman. Rijalun la tulhim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi orang-orang yang dia tidak pernah terlewatkan dari berzikir kepada Allah, dia tetap menjaga ibadahnya kepada Allah, salat lima waktunya berjamaah tetap dijaga oleh dia, sekalipun dia itu masih melakukan aktivitas, baik itu perdagangan atau juga bekerja di tempat yang lain atau jual dan sebagainya, dan dia tetap wa iqamis shalah wa itaiz zakah, selain dia menunaikan salat juga menunaikan zakat, dia karena takut jangan sampai nanti pada hari kiamat yang di sana hati dan penglihatan itu menjadi kuncang. Nah, karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah tentunya dia yang paling takut. Paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan murkanya, akan siksaannya. Demikian pula orang beriman, ya. Innama yakhsha min ibadi al-ulama. Orang alim itu dikatakan orang alim yang takut kepada Allah siapapun dia. Ya, kalau dia merasa dirinya beriman, merasa dirinya kuat ilmunya kepada Allah, tentunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin liar, bukan semakin merendahkan orang lain, bukan semakin mencaci, mencela dan sebagainya. Itu justru akan merugikan dirinya. Bahkan orang-orang yang menghinakan orang lain, sekalipun dia ilmunya kuat, ilmunya hebat, tapi dia merendahkan orang lain, ya dan billah, maka tidak akan mencium baunya surga. Nah, orang beriman tidak demikian. Dia tetap mau aktivitas apa saja, dia tetap berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, tetap menunaikan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, karena dia khawatir jangan sampai dirinya itu terjatuh kepada api neraka. Jadi fal ibadah lillah wa tawakkul alaihi amrun matlub. Tetap beribadah kepada Allah, bertawakal kepadanya adalah sesuatu yang harus kita jalankan, dan ini adalah amrun matlub, ya. Faman adkhala ma'a ibadatillah hubbud dunya, kalau misalkan sudah ada dirasuki dengan ada kecintaan dia terhadap dunia, ya dan billah. Wa ta'alaqnya tentunya bisa jadi lam yukhlis al-ibadah lillah. Bisa jadi akan terkikis keikhlasan dia untuk beribadah kepada Allah. Dan ini termasuk apa? Hadza nau'un minasyirki fil ibadah. Ini termasuk bentuk kesyirikan dia, ya, terhadap ibadah kepada Allah. Nah, karena tidak murni dia beribadah kepada Allah, masih ada hubbud dunya. Ya dan billah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhlaskan diri kita kepada Allah, kita bekerja mencari penghasilan, ya. Kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mendapatkan, maka tentunya kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah, dan tentunya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita tidak mendapatkannya, itu adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Taib natul haqqan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.